Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'du. Kita masih melanjutkan beberapa poin penting yang perlu kita pahami terkait iman kepada hari akhir. Kita masuk di poin yang ketiga ya. Halaman 176. Kita akan membaca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin yang ketiga. Iman kepada hari akhir muncul yang ketiga. Beriman kepada adanya surga dan neraka, bahwa keduanya adalah tempat kembali yang abadi bagi manusia. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan, disiapkan untuk orang-orang beriman dan bertakwa. Mereka itulah yang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Di surga tersebut terdapat bermacam-macam kenikmatan yang mala ainun ra'ah wala udhun sami'ah wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah pula terlintas dalam hati manusia. Firman Allah Ta'ala, innal ladina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu, dzalika liman khasyiya rabbah. Sesungguhnya orang-orang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 7-8. Dan juga firman Allah Ta'ala, bala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'un bima kanu ya'malun. Jazaa'an. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Nah, poin penting dari yang ketiga ini, unsur yang ketiga terkait iman kepada hari akhir adalah kita mengimani keberadaan surga dan neraka, dan keduanya abadi. Keduanya abadi. Untuk surga, kaum muslimin ahlu sunnah sepakat abadi. Sedangkan neraka ada khilaf di antara mereka, apakah nanti akan abadi ataukah nanti penduduk neraka tidak abadi. Dan khilaf dalam masalah ini, khilaf yang masih dianggap mu'tabar oleh sebagian ulama, meskipun sebagian ulama mengatakan ini khilaf yang tidak perlu dihargai. Khilaf mu'tabar berarti yang masih bisa dihargai. Kalau surga, mereka sepakat abadi. Sedangkan neraka, ada sebagian yang mengatakan nanti mereka akan melebur, kemudian hilang semuanya, sehingga tidak ada lagi neraka di belakang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan kedua nikmat ini, baik surga maupun neraka. Tidak ada satupun manusia yang pernah mengetahui tentang kondisi surga dan neraka kecuali mereka yang diizinkan oleh Allah, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan untuk melihat neraka dan masuk ke dalam surga sesuai dengan yang Allah kehendaki, sebagaimana kisah dalam peristiwa Isra Mi'raj yang beliau alami. Sedangkan selain beliau, mereka hanya mendengarkan beritanya saja, dan tidak pernah menyaksikannya, baik di alam nyata maupun ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi. Karena Allah rahasiakan sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun." Tidak ada satu pun jiwa yang mengetahui qurratu a'yun, kenikmatan yang aku sembunyikan, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan Nabi SAW pernah bersabda, Allah berfirman, a'dattu, berarti ini hadis qudsi, ini dalam hadis qudsi, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh janji indah yang tidak pernah kelihatan mata, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Yang dimaksud tidak pernah didengar oleh telinga adalah suara asli surga, bukan berita tentang surga. Kalau berita tentang surga, kita membacanya, kita mendengarnya. Namun seperti apa suara air di surga, seperti apa suara burung di surga, seperti apa suara nyanyian bidadari di surga, tidak pernah kita mendengarkannya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam batin manusia, sehingga tidak masuk dalam mimpi. Makanya kalau ada yang mimpi ngaku mimpi bareng bidadari, ya itu pasti keliru ya, pasti salah ya. Karena Allah Subhanahu wa taala merahasiakan semuanya. Kita akan membaca terlebih dahulu tentang masalah neraka, baru kemudian kita akan jelaskan khilaf di antara manusia terkait abadiyatun nar, terkait keabadian neraka. Baik, di halaman 177. Adapun neraka adalah tempat berbagai macam azab yang disediakan Allah bagi orang-orang kafir dan zalim yang tidak mempercayai keberadaannya dan mendurhakai rasul-rasulnya. Di dalamnya terdapat berbagai macam azab dan siksa yang kepedihannya tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Wattaqun narul lati u'iddat lil kafirin." Dan perihalalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Quran Surat Al-Imran ayat 131. Allah juga berfirman, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suratiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh bis-syarab wa sa'at murtafaqa. Kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka yang sejolaknya mengepung mereka. Dan jika meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Allah juga berfirman, innallaha la'anal kafirina wa'adda lahum sa'ira khalidina biha abada la yajiduna waliyan wala nasira. Yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula. Sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak memperoleh seorang pelindung pun dan tidak pula seorang penolong. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan ke dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Quran Surat Al-Azab ayat 64-66. Nah, kita berbicara tentang masalah neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah, neraka secara umum bagi mukmin lebih ringan dibandingkan nerakanya orang kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang beriman, sehingga hukuman yang berlaku bagi mukmin lebih ringan dibandingkan hukuman yang berlaku bagi kafir. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Abbas bin Abdul Muttalib, apakah posisimu bisa memberikan manfaat bagi pamanmu Abu Talib yang dia dulu berusaha untuk melindungimu dia dulu berusaha untuk menjagamu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Betul, bahasanya posisiku memberikan manfaat bagi pamanku. Andaikan bukan karena saya, maka Abu Thalib akan berada di dasarnya neraka. Dan Abu Thalib yang berada di permukaan neraka, dia disiksa fi dhahdahi nari jahannam, disiksa di permukaan neraka. Dia dikasih apa? Sandal. Dia dikasih sandal dari bara neraka, yagli minha dimaguhu, yang ternyata kondisi otaknya mendidih. Apakah ini juga nanti berlaku bagi orang yang beriman, ataukah ini hukuman yang paling ringan untuk nerakanya orang kafir? Yang lebih tepat adalah yang kedua. Ini adalah hukuman yang berlaku bagi orang kafir, siksaan yang paling ringan di neraka yang berlaku bagi orang kafir. Sedangkan bagaimana kondisi mukmin? Mereka ada yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kemaksiatan yang mereka lakukan, namun lebih ringan dibandingkan hukuman yang diberikan kepada orang kafir. Kemudian tentang keabadian neraka, setelah seluruh mukmin diselamatkan oleh Allah dari neraka, dan ini akidah Ahlussunnah bahwa mukmin pelaku dosa besar yang belum diampuni oleh Allah, kemudian mereka dihukum di neraka, ada peluang untuk selamat dari neraka. Selanjutnya yang tinggal di neraka hanya orang kafir. Apakah itu nantinya akan abadi ataukah tidak? Ibn Abil Is Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Aqidah Tahawiyah, beliau menyebutkan berbagai macam pendapat di kalangan manusia, baik ahlu sunnah maupun yang bukan ahlu sunnah, terkait masalah keabadian neraka. Ada yang mengatakan bahwa penduduk neraka nantinya sudah tidak lagi mengalami atau tidak lagi merasakan siksaan neraka. Betul, mereka abadi di neraka, tapi mereka tidak lagi merasakan sakitnya azab neraka, karena mereka sudah mengalami adaptasi, ya, mengalami adaptasi, sehingga menjadi rajulun nari, menjadi manusia neraka. Ya, sebagaimana orang ketika dia terlalu lama tinggal di sebuah daerah tertentu, meskipun enak, maka dianggap itu satu hal yang biasa, karena dia sudah mengalami adaptasi, sehingga dia dengan api jadi satu. Maka kehidupannya kehidupan sebagaimana umumnya manusia, enak, tapi mereka sudah tidak lagi merasakan siksa. Mereka belanja, ya, mereka berkeluarga bersama, tapi di neraka. Sudah menjadi manusia api, ya. Sudah menjadi manusia api, manusia neraka. Dan pendapat yang pertama ini adalah pendapat Ibnu Arabi At-Ta'i, seorang mulhid, manusia yang punya pemikiran yang menyimpang dan dia kafir. Dan pendapat ini dinyatakan sesat oleh para ulama, karena kalau seperti ini jadinya berarti neraka sudah enggak fungsi. Neraka sudah tidak lagi memberikan fungsi. Karena itu tidak ada istilah bahasanya penduduk neraka nantinya sudah tidak lagi merasakan pedihnya azab neraka, karena saking lamanya mereka disiksa. Sebab Allah Subhanahu wa taala terus memberikan tambahan azab kepada penduduk neraka. Sehingga pada waktu kali pertama masuk dikasih misalnya azab level sekian, nanti akan levelnya akan ditambah terus. Ditambah terus. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan qala likullin dhifun walakin la yash'urun. Allah berfirman, masing-masing akan kami lipatkan hukumannya meskipun mereka tidak merasa. Sehingga penduduk surga dilipatkan kenikmatannya oleh Allah, penduduk neraka juga dilipatkan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya dilipatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian pendapat yang kedua, bahwasanya nanti neraka akan mengalami jumud. Neraka akan beku. Sehingga setelah semuanya terbakar, kemudian diganti oleh Allah dengan fisik yang baru, terus seperti itu, disiksa sampai pada kondisi waktu yang Allah kehendaki, sampai akhirnya mereka beku dan sudah tidak lagi hidup, sehingga mereka nanti penduduk neraka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dijadikan sebagai makhluk yang tidak lagi memberikan atau tidak lagi punya ciri kehidupan. Dan ini juga pendapatnya orang sufi dan dinyatakan sebagai pendapat menyimpang oleh para ulama. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwa nanti neraka akan hilang, akan binasa bersama penghuninya. Dan pendapat yang ketiga ini diriwayatkan atau disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya itu adalah perkataan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Namun para ulama mengatakan bahwasanya riwayat ini ada dua kemungkinan. Pertama, dia dhaif. Yang kedua, Ibnu Mas'ud telah rujuk dari pendapatnya. Beliau telah meninggalkan pendapatnya. Sehingga yang lebih tepat, pendapat yang ketiga ini tidak bisa kita pertahankan sebagai salah satu pendapat di kalangan Ahlus Sunnah, meskipun ada sebagian riwayat yang mengatakan Ibnu Mas'ud pernah mengatakan seperti itu. Hanya saja para ulama khilaf tentang masalah keabsahannya, dan mayoritas di antara mereka mengatakan ini riwayat yang dhaif. Dan banyak pula di antara mereka yang mengatakan Ibnu Mas'ud, kalaupun riwayat ini sahih, Ibnu Mas'ud telah rujuk. Dan Allah Ta'ala telah tegaskan di ayat yang tadi kita baca, bahasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut di surat Al-Ahzab ayat 64-65, Inna Allah la'anal kafirina wa'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Sesungguhnya Allah melaknat orang kafir dan Allah janjikan kepada mereka sa'ir, neraka. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam neraka abadi selamanya. Yang ini menunjukkan bahasanya azab neraka itu sifatnya abadi dan penduduk neraka juga abadi. Waliyadhu billah, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka yang demikian pedih. Apalagi hukuman bagi mereka yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kematian baik di surga maupun di neraka, karena kematian sudah disembelih. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, kematian disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara surga dan neraka dengan Allah perintahkan malaikat untuk membawa kematian. Nah, kemudian kita akan membaca tentang unsur iman kepada hari akhir yang lain. Termasuk rangkaian iman kepada hari akhir adalah mengimani segala sesuatu yang terjadi setelah kematian, seperti fitnah kubur, yaitu pertanyaan yang diajukan kepada orang mati setelah dikubur, pertanyaan tentang Tuhannya, agama, dan nabinya. Bagi orang yang beriman, Allah akan meneguhkan dengan ucapan dan jawaban yang benar, dan ia dengan lancar menjawab, Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, dan Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang-orang yang zalim, Allah akan menyesatkannya dan ia berkata, saya tidak tahu. Adapun orang-orang munafik atau yang ragu, yang menjawab, saya tidak tahu, saya hanya mendengar orang berkata sesuatu, lalu saya menemukannya. Nah, yang dimaksud fitnah kubur, tolong digarisbawahi ya, fitnah kubur adalah pertanyaan malaikat di alam kubur. Sehingga kalau kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabr, ya Allah aku pelindung kepadamu dari fitnah kubur, maknanya aku pelindung kepadamu dari pertanyaan malaikat di alam kubur. Bagaimana mungkin kita pelindung kepada Allah dari pertanyaan di alam kubur padahal itu pasti terjadi? Jawabannya adalah meminta agar dimudahkan sehingga kita tidak keliru dalam menjawab ketika ditanya oleh malaikat di alam kubur. Kita sukses ketika menjalani ujian pada waktu fitnah kubur. Di sini disebutkan ada tiga jenis jawaban manusia ketika mendapatkan fitnah kubur. Yang pertama, mukmin, dia diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menukuhkan bagi orang-orang yang beriman al-qaulus sabit, dengan Allah berikan qaulus sabit. Qaulus sabit adalah bisa menjawab pertanyaan di alam kubur dengan jawaban yang tegas dan benar. Kita kalau tanya orang, kemudian yang ditanya jawabnya kaku, enggak tegas, enggak jelas, kira-kira kita gimana, Pak? Kita enggak yakin. Maka jawaban di alam kuburan, di alam kubur, ya, kalau enggak tegas, ya, bisa dibentak oleh malaikat. Karena malaikat ini ketika memberikan pertanyaan, yantahiranihi, disebutkan dalam riwayat, dia membentak penghuni kubur. Sehingga bukan sebatas pertanyaan dengan cara yang lunak, tapi ditanya dan dibentak. Dengan kondisi dia sama sekali tidak pernah kenal makhluk yang bertanya kepadanya. Makanya dua malaikat ini disebut dengan Munkar Nakir, karena dia diingkari, dalam arti tidak pernah dikenal oleh manusia. Dan itulah malaikat yang pertama kali dia jumpai di alam kubur. Sehingga kalau orang tidak dikasih keteguhan oleh Allah, bukan cuman grogi, bukan cuman grogi. Anda bisa bayangkan sendiri, ditanya oleh makhluk yang seperti ini, menakutkan bagi manusia, aswadani azrakan, hitam kebiruan warnanya, dan pertama kali dia jumpai di alam kubur, kita bisa bayangkan, kira-kira kalau dia tidak mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Taala, mustahil bisa memberikan jawaban. Makanya permohonan doa kita kepada Allah agar dimudahkan dalam fitnah kubur atau pelindung dari fitnah kubur, bentuknya adalah agar Allah Subhanahu wa Taala memberikan keteguhan bagi kita sehingga bisa menjawab pada saat fitnah kubur. Kemudian yang kedua, orang zalim. Orang zalim termasuk orang kafir maupun orang yang memiliki banyak dosa, dia tidak bisa menjawab dan dia mengatakan ha ha. Hadis ini bukan ketawa, ya. Ha ha, la adri, la adri. Ha ha, saya enggak tahu, saya enggak tahu. Sementara orang munafik dia mengatakan la adri, yaqulun nas fa aqul. Saya enggak tahu, dulu orang cuma mengatakan kayak gini, terus saya ikut-ikutan. Karena dia gabung dengan orang beriman. Ketika hidup di dunia, ngaku muslim, bersama kaum muslimin, tapi akidahnya rusak, sehingga pada saat dia ditanya oleh Allah di alam kubur, maka dia tidak bisa menjawab dengan tegas. Bahkan dia mengatakan, ya, dulu orang cuma ngomong kayak gini, nah, terus saya ikut-ikutan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keteguhan kita ketika menghadapi fitnah kubur. Siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diteruntukkan bagi orang zalim dan orang-orang munafik serta orang kafir. Allah Ta'ala berfirman, walau taro idid zalimuna fi ghumaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzawna adabun huni bima kuntum takuluna ala Allahi ghairul haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Alangkah dasarnya sekiranya kami melihat waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan kepada Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Quran Surat Al-An'am ayat 93. Ini sakaratul maut yang dialami oleh orang kafir dan munafik. Mereka karena ketakutan pada saat dipanggil oleh malakul maut, ukhruji ila ghadabi minallahi wa sakhatih, mari kita keluar menuju, mari menuju murkanya Allah dan marahnya Allah. Maka mereka pun, roh ini pun ketakutan, taftariku fi jasadih, sehingga roh ini berpencar ke seluruh jasad orang ini, enggak mau keluar. Akhirnya cara malaikat untuk mengeluarkannya, dipaksa. Nah, Allah bercerita tentang bagaimana cara malaikat memaksanya, dipukuli ya. Dia ketika mau dicabut nyawanya itu dipukuli terlebih dahulu. Pak, kelihatan enggak Pak ketika dipukuli memar-memar atau gimana? Ya ini bagian dari sesuatu yang gaib, di luar kemampuan indera manusia. Yang jelas mereka dipaksa. Sedangkan hamba yang beriman pada saat menjelang kematiannya, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ruhnya. Ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan. Mari menuju ampunan Allah dan ridhonya. Akhirnya dia pun mengalir keluar dari badannya. Kama tasilul ma'u, sebagaimana air yang mengalir dari min fi saqa, dari mulut ceret. Kita menuangkan ceret ya, ternyata enggak keluar. Nyantol airnya. Ada kayak gitu? Bukan, ini kebuntu kopi pasti. Nah. Baik, berarti ada yang masalah ya. Ketika air keluar dari mulut ceret pasti akan mengalir dengan lancar. Seperti itulah bagaimana prosesnya ruh orang yang beriman dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kematian pasti punya sakarat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lil mauti la sakarat." Semua kematian pasti ada sakaratnya. Kondisi yang sangat menyakitkan. Dan itu dialami oleh semua manusia, baik mukmin maupun kafir. Namun ketika roh keluar, yang mukmin terasa ringan, yang kafir dipukul oleh malaikat. Jadi sakaratul maut beberapa saat sebelum roh keluar. Ini semua orang mengalami sakit. Dengan cara apapun, baik mati dibom, mati ditembak, mati ditusuk, mati kecelakaan, dia pasti mengalaminya. Namun ketika rohnya itu keluar, yang mukmin dimudahkan oleh Allah, yang kafir dipukuli oleh malaikat. Allah ceritakan bagaimana mereka sudah mendapatkan hukuman dipukuli oleh malaikat sebelum meninggal dunia, sebelum masuk ke alam kubur dan sebelum mendapatkan hukuman yang berikutnya. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada pengikut Fir'aun, "An-naru yu'raduna 'alaiha udwaw wa 'ashiyya, wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala Fir'auna ashaddal 'adab." Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras." Baik, ini dalil yang sering ditegaskan oleh para ulama untuk membantah orang yang tidak mau mengimani azab kubur. Ayat ini tegas menunjukkan adanya azab kubur. Karena neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya Fir'aun itu sebelum kiamat atau setelah kiamat? Ditampakkan di sini sebelum atau sesudah? Mereka yang mengingkari azab kubur mengatakan ayat ini berbicara Fir'aun dan bala tentaranya akan ditampakkan ketika atau sesudah kiamat. Tapi Ahlussunnah mengatakan bukan, ini kejadian sebelum kiamat. Makanya Allah katakan di lanjutan ayat, "Wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal adab." Berarti ayat depannya berbicara sebelum kiamat. Lanjutannya berbicara setelah kiamat. Nah, hukuman yang diberikan oleh Allah kepada Fir'aun dan bala tentaranya, Allah bukakan pintu neraka dan ditunjukkan itulah tempatmu ketika nanti di hari kiamat. Dan disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat orang kafir di alam kubur itu dibukakan pintu neraka baginya, maka dia fayusibu minha sumumuha. Maka dia mendapatkan panasnya neraka dan racunnya neraka. Panasnya neraka mengenai dia, racunnya neraka mengenai dirinya. Sehingga dia sudah mendapatkan sakit ketika pintu neraka itu dibukakan untuknya. Makanya dia meneriakkan, "Rabbi la taqumisa." Ya Allah, jangan sampai terjadi kiamat. Karena dia melihat azab dia ketika di hari kiamat jauh lebih parah dibandingkan sebelum kiamat. Karena itu, menurut orang yang mengingkari adab kubur, bahasanya orang kafir itu ketika dibangkitkan dari alam kubur, mereka mengatakan, siapa yang membangunkan kami mim marqadina hadha, dari tempat tidur kami ini. Mereka merasa kalau mereka baru saja dibangunkan dari tempat tidurnya. Oh, berarti kan mereka tidur ketika di alam kubur. Tidak ada azab dan tidak ada apapun ya, karena mereka tidur. Gimana ayatnya? Man ba'athana mim marqadina hadha. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Berarti mereka tidur. Baik, jawabannya adalah sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berharap jangan sampai terjadi kiamat. Karena mereka melihat azab mereka ketika di hari kiamat jauh lebih parah dibandingkan ketika di alam kubur. Makanya begitu mereka dibangkitkan oleh Allah, mereka semakin ketakutan dan kaget. Kok terlalu cepat? Sebentar lagi kita akan mendapatkan hukuman di alam kubur yang jauh, atau hukuman di neraka yang jauh lebih parah dibandingkan ketika mereka mendapatkan hukuman di alam kubur. Makanya mereka mengatakan man ba'atsana mim marqadina hadza. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Nah, kemudian kita akan baca hadis tentang dahsyatnya adab kubur. Dalam Sahih Muslim dari Zaid bin Thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Falaula alla tadafanuna da'awtullaha ay yusmi'akum min adabil qabr alladhi yasma'u min." Tsumma aqbala 'alaina biwajhihi fa qala, "Ta'awwadhu billahi min adhabin nar." Qalu, "Na'udzu billahi min adhabin nar." Faqala, "Ta'awwadhu billahi min adhabil qabr." Qalu, "Na'udzu billahi min adhabil qabr." Qala, "Ta'awwadhu billahi min fitani ma dhahara minha wa ma batan." Qalu, "Na'udzu billahi min fitani ma dhahara minha wa ma batan." Qala, "Ta'awwadhu billahi min fitnatil dajjal." Qalu, "Na'udzu billahi min fitnatil dajjal." Seandainya kamu tidak saling mengubur mayat, maka saya memohon kepada Allah akan memperdengarkan kepada kalian siksa kubur seperti yang saya dengar. Kemudian beliau menghadapkan wajahnya lalu bersabda, "Berlindunglah kepada Allah dari siksa neraka." Mereka menjawab, "Kami berlindung kepada Allah dari siksa neraka." Lalu beliau bersabda, "Berlindunglah kepada Allah dari siksa kubur." Mereka menjawab, "Kami berlindung kepada Allah dari siksa kubur." Beliau bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah yang mendohir dan yang batin atau tidak tampak." Mereka menjawab, "Kami berlindung kepada Allah dari fitnah dohir dan batin." Beliau bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah dajjal." Mereka menjawab, "Kami berlindung kepada Allah dari fitnahnya dajjal." Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini untuk menunjukkan betapa dahsyatnya suara teriakan penghuni kubur. Andaikan bukan karena kalian mengantarkan mayit, maka saya mau berdoa kepada Allah agar kalian bisa mendengar azab kubur. Berarti ini menunjukkan kalau azab kubur itu ada. Cuman ini hadis ahad. Hadis ini hadis ahad, riwayat Muslim. Dan hadis ahad menurut sebagian orang dalam masalah akidah tidak bisa diterima. Maka mereka tidak meyakini keberadaan azab kubur karena hadis yang berbicara ini hadis ahad. Tapi yang benar, hadis ahad yang sahih bisa dijadikan sebagai dalil, termasuk dalam masalah akidah. Karena kita mengimani semuanya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu memisahkan antara yang statusnya ahad atau mutawatir. Dan didukung dengan ayat-ayat yang tadi kita baca mengenai keberadaan azab kubur. Andaikan manusia bisa mendengar siksaan di alam kubur, tentu mereka tidak mau mengantarkan jenazah ya. Dan nanti tidak ada tim untuk mencari tanah kuburan, ya. Tidak ada orang yang mau bertetangga dengan kuburan, karena dia mendengar bagaimana kondisi azab di alam kubur. Karena itulah azab kubur itu dirahasiakan oleh Allah. Azab kubur itu dirahasiakan oleh Allah. Sehingga klaim sebagian orang, saya mendengarkan azab kubur, ya. Saya sering mendengarkan teriakan, mustahil itu terjadi. Atau ketika dia menggali, kemudian dia melihat suasana penduduk atau suasana penghuninya yang sudah kosong dan seterusnya. Apakah ini bisa dibenarkan? Sesuatu yang sifatnya rahasia, terkadang Allah tunjukkan sebagian kepada umat manusia sesuai yang Allah kehendaki. Allah berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa manirtada min rasulin." Dialah zat yang mengetahui sesuatu yang gaib, dan Allah tidak membocorkan sesuatu yang gaib itu kepada siapapun. Maka manusia tidak bisa mendengar teriakan penduduk kubur, ya, kecuali kepada sebagian orang yang Allah bocorkan kepada mereka, seperti Nabi Muhammad SAW. Beliau bisa mendengarnya. Beliau juga pernah mendengar dua orang diazab di kuburnya. Yang satu karena apa? Kalau kencing nyiprat gak hati-hati. Yang satu suka mengadu domba. Dan bisa jadi itu terkadang dilihat oleh manusia biasa, cuma hanya sebagian kecil saja. Mungkin ditampakkan oleh Allah satu dua hal, ya. Kemudian setelah itu yang lain tidak Allah tampakkan. Maka kalaupun ada cerita seperti ini, bisa kita benarkan dan bisa juga kita ragukan kebenarannya. Intinya kita meyakini semuanya meskipun kita tidak melihat buktinya. Begitu ya. Kita meyakini semuanya karena ini bagian dari sesuatu yang gaib yang dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya, adapun penempatan alam kubur hanya diperuntukkan bagi orang-orang mukmin yang jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah kamu yang memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu." Quran surat Fusilat ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Falaula idza balaghatil furqum wa antum hayna idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin fa amma in kana minal muqarrabin farahum wa rihanuhum wa jannatun na'im." Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat? Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu orang-orang yang benar? Adapun jika dia orang yang mati termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga kenikmatan. Quran surat Al-Waqi'ah ayat 83-89. Diriwayatkan dari Al-Tarok bin Azib radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda tentang seorang mukmin apabila selesai menjawab pertanyaan dua malaikat di dalam kubur, "Yunadi munadin minas samai an sadaqa 'abdi fa akhrijuhu minal jannah wa akhrijuhu minal jannah faftahu lahu baban ilal jannah qala fa yatihi min ruhiha wa tibha wa yufsahu lahu fi qabrihi muddat basari." Seorang penyeru berseru dari langit, Sesungguhnya hambaMu telah berkata jujur, hamparkan baginya permadani surga, dan pakaikanlah pakaian dari surga, serta bukakanlah untuknya pintu menuju surga. Maka didatangkan untuknya angin yang sepoi-sepoi, serta keharuman surga menjelapangkan kuburnya sejauh matanya memandang. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan hadis dalam hadis yang panjang. Beriman kepada hari akhir membuahkan hasil yang mulia. Pertama, senang dan tekun menjalankan ketaatan serta mengharapkan pahala untuk persiapan hari pembalasan. Yang kedua, takut dan gelisah di saat bermaksiat karena siksaan yang sangat pedih menunggu di hari pembalasan. Yang ketiga, hiburan bagi mukmin yang tidak sempat mendapatkan kenikmatan dunia. Sebagai gantinya, ia punya harapan akan memperoleh yang akan dia peroleh di hari akhirat berupa kenikmatan dan balasan pahala. Orang kafir telah mengingkari adanya hari kebangkitan. Mereka menganggap itu adalah sesuatu yang mustahil. Anggapan semacam ini batal berdasarkan dalil syar'i, fakta dan logika. Adapun secara syar'i, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ja'al ladzina kafaru allay yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yasir." Orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, tidak demikian. Demi Tuhanmu, kamu benar-benar akan dibangkitkan kemudian. Demi Tuhanku, kamu benar-benar akan dibangkitkan. Kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat At-Taghabun ayat 7. Nah, mengenai firman Allah di Surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika, ini ditafsirkan oleh para ulama seperti riwayat dari Zaid bin Arqam dan beberapa ulama yang lainnya mengatakan hadza inda mautihi, ini terjadi sebelum wafatnya atau menjelang wafatnya. Orang yang beriman, hamba Allah yang beriman, ketika mendekati wafatnya, maka para malaikat turun kepadanya dan memberikan kabar gembira baginya. Karena itulah yang ikut serta dalam proses kematian hamba itu tidak hanya malakul maut, tapi ada malaikat yang lain selain malakul maut, selain malaikat pencabut nyawa. Seperti yang disebutkan dalam hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ketika orang yang beriman mau meninggal dunia, maka turun banyak sekali malaikat lalu duduk di dekat kepalanya sejauh mata memandang saking banyaknya. Wallahu alam, bisa jadi mereka itulah yang memberikan kabar gembira bagi hamba-hamba yang saleh. Kabar gembiranya bagaimana? La ta'alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Enggak usah khawatir, enggak usah sedih. Al khauf itu takut karena memikirkan masa depan. Sedangkan al hazan tentunya adalah sedih karena memikirkan masa silam. Dulu kita pernah melakukan perbuatan tertentu, lalu kita menyesalinya dan kita takut jangan-jangan perbuatan ini akan dihukum oleh Allah. Itu hazan. Sementara khauf itu kita takut bagaimana kondisi nanti di depan. Apakah saya akan mendapatkan hukuman? Terus seperti apa hukumannya? Kemudian apakah nanti saya diampuni oleh Allah ataukah tidak? Namanya khauf. Sehingga khauf dan hazan, bedanya khauf untuk masa depan, hazan untuk masa silam, masa lalu. Tayyib. Dan hamba Allah yang beriman dihilangkan semua ini melalui berita yang disampaikan oleh malaikat. Bahkan mereka mengatakan wa abshiru bil jannah. Dan disebutkan pula dalam tafsir yang lain bahwa mereka memberikan hiburan kepada hamba yang beriman ini, la takhafu, enggak usah khawatir, wala tahzan, dan enggak usah sedih dengan apa yang kamu tinggalkan berupa hartamu, keluargamu, anakmu. dan apa yang harus kamu selesaikan namun belum selesai, karena nanti kami akan menggantikan posisimu. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan tentang ayat ini. Sehingga keutamaan bagi seorang hamba yang mukmin yang istiqamah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan sebelum wafatnya. Dalam bentuk Allah mengutus malaikat yang akan memberikan hiburan kepadanya, memberikan kabar gembira kepadanya sebelum wafatnya. Nah, apakah mereka melihat kejadian itu? Di surat Al-Waqiah disebutkan penjelasannya. Falaula idza balagatil hulqum. Ketika nyawa sudah sampai di al-hulqum, di kerongkongan. Wa antum hina idzin tandurun. Dan kalian ketika itu melihat. Sebagian tafsirnya adalah melihat kehadiran malaikat. Sehingga orang yang belum mati ini melihat berbagai macam hal yang gaib yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Sehingga bisa ditunjukkan oleh Allah sebagai muqaddimah, nanti akan ada berbagai macam hal yang gaib yang lebih dahsyat lagi yang akan kalian saksikan setelah kematian. Karena sesuatu yang mengherankan, sesuatu yang aneh-aneh itu kalau tidak ada muqaddimahnya, kalau tidak ada muqaddimahnya, bisa membuat orang semakin terkejut. Maka dikasih muqaddimah oleh Allah. Karena itulah para ulama mengatakan, apa fungsi adanya tanda-tanda hari kiamat? Sebagian di antara mereka mengatakan hikmahnya adalah sebagai muqaddimah, karena akan ada peristiwa yang jauh lebih besar dibandingkan itu. Maka Allah tunjukkan kepada manusia berbagai macam kejadian-kejadian aneh yang sudah terjadi di dunia. Karena orang kalau melihat kejadian yang aneh secara tiba-tiba, bisa jadi dia gak kuat, dia shock ya, dan bahkan bisa jadi pingsan. Kemudian Allah berikan kenikmatan bagi orang yang mukmin di alam kuburnya setelah dia bisa menjawab pertanyaan malaikat dengan benar. Yunadi munadin minas sama, maka ada panggilan dari langit, an sadaqa abdi, hambaku benar. Lalu Allah perintahkan, fa'afrishuhu minal jannah, bukakan, bentangkan untuknya jalan menuju surga, dan seterusnya sampai akhir hadis, hadis yang sahih dari Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW ketika beliau di kuburan. Jadi beliau sampai di makam bersama para sahabat, sementara kuburannya belum siap, galian kuburannya masih kurang dalam atau mungkin lahatnya belum dibuat. Sambil nunggu itu, Nabi SAW menyampaikan ceramah. Yang ini dalil boleh tausiah di kuburan. Menyampaikan ceramah mengingatkan kepada umat manusia di alam kubur. Beliau ngasih ceramah dalam hadis yang sangat panjang, bercerita tentang perjalanan roh yang beriman dan roh yang kafir, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Kemudian buah dari iman kepada hari akhir tadi sudah disebutkan oleh yang sudah kita baca ya. Kemudian orang kafir, mereka mengingkari adanya kebangkitan, bahkan mereka bersumpah, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsallahu may yamut. Mereka bersumpah atas nama Allah bahwasanya Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati. Sampai mereka bersumpah untuk menyatakan enggak ada alam akhirat. Namun dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita berikan sebagai mukaddimah. Dan pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bukti adanya hari kebangkitan sesudah kematian sebagai bantahan dari Allah untuk orang-orang kafir. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu saya sering membuli. menjelek-jelekkan teman saya dengan gaya bercanda, apakah sekarang saya harus minta maaf kepada semua teman yang saya bully? Bagaimana ketika permintaan maaf kepada teman saya, dia tidak mau maafkan kecuali dengan syarat permintaannya dipenuhi? Apakah saya harus memenuhi permintaannya meski permintaannya aneh-aneh? Kalau sampai Anda diminta untuk menebus misalnya, ya saya maafkan tapi transfer dulu. Dan tebusan yang harus Anda bayarkan itu bukan termasuk kedzaliman yang baru, karena boleh membalas kedzaliman dengan yang setimpal. Selama tebusan itu bukan termasuk kedzaliman yang baru, maka silahkan Anda kasihkan, ya. Misalnya minta tolong transfer, saya maafkan tapi tolong transfer 500.000. Nah, Anda kasih 500.000. Tapi kalau minta transfer 100 juta, boleh dicicil. Kalau kayak gini tidak perlu dihiraukan, karena dia jelas ingin mendolimi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin mengajak orang tua mengikuti kajian sunnah dengan harapan mengenal sunnah, mengenalkan sunnah ke orang tua. Namun di daerah asal saya hampir belum ada kajian sunnah. Bagaimana solusinya? Mungkin yang pertama nanti bisa dicarikan video YouTube, ya. Kemudian dibelikan laptop atau apa yang bisa digunakan untuk menayangkan video. Radio nggak jangkau, ya. Kajian sunnah aja nggak ada, apalagi radionya, ya. Dalam Fusilat ayat 30, apakah berarti dia tahu bahwa akan masuk surga sebelum adanya hisab? Yang jelas dia sudah mendapatkan kabar gembira dari para malaikat. Namun apakah kemudian nanti dia tahu bahwasanya dia nanti akan masuk surga tanpa hisab sebelum adanya hisab? Wallahu a'lam. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar tahun hijriah Islam tidak sampai 1500? Ya, ini kena pengaruh, ya. Kena pengaruh orang yang suka membahas tentang ngitung hari kiamat. Beberapa kali ikut kajian, ustadznya menyatakan kiamat akan terjadi sebelum 1500 hijriah. Mohon penjelasannya. Nah, kenapa Anda perlu percaya dalam masalah ini? Tidak perlu dipercaya, ya. Karena perhitungan seperti ini jelas perhitungan yang berdasarkan riwayat yang enggak benar, ya. Sehingga kita tidak perlu percaya. Apalagi sebagian besar hanya menghitung berdasarkan angka. Godak gadek matuk, ya. Digodak, digadek, kok matuk, akhirnya ketemu angka. Kita mengakui ada beberapa ulama yang mereka ngitung, tapi dibantah oleh ulama yang lain, seperti Suyuti, kemudian At-Tabari. Mereka punya perhitungan tentang usia manusia. Namun ini dianggap perhitungan yang enggak benar, dan ini yang dijadikan sebagai alasan bagi tokoh-tokoh di zaman sekarang yang mereka suka ngitung-ngitung kiamat. Kajian itu kalau ada sensasinya menarik, ya, maka biar lebih menarik dibuat sensasi seperti ini. Tayyib. Nabi SAW pernah ditanya oleh Jibril, mata sa'ah, kapan kiamat? Beliau mengatakan bagaimana? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Sehingga beliau enggak tahu, Jibril enggak tahu. Padahal ini dua makhluk yang terbaik. Malaikat terbaik Jibril, manusia terbaik Nabi Muhammad SAW. Kalau dua makhluk terbaik saja enggak ngerti dan enggak ngitung, kita kenapa terlalu repot ngitung? Makanya ini bisa jadi termasuk takalluf, membebani diri dengan sesuatu yang bukan menjadi kewajiban kita. Dan kiamat pasti terjadi, baik dihitung maupun tidak dihitung, gitu ya. Maka yang lebih penting itu bukan menantikan kiamat, tapi yang penting adalah apa yang perlu kita siapkan untuk kiamat. Karena itulah ketika ada sahabat orang Badui yang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah, kapan kiamat?" Beliau balik tanya, "Madza a'dadta?" Apa yang sudah kamu persiapkan untuk kiamat? Kok tanya-tanya kiamat? Pak Ustadz, kapan ujian? Kapan ujian? Tanya seperti itu, kira-kira terpuji enggak? Kapan ujian? Nah, seolah-olah terlalu berani dengan ujian. Padahal belum tentu dia akan berhasil ketika ujian. Yang lebih baik kamu fokus belajar-belajar, biar nanti sukses ujian. Ujian pasti akan datang. Masalah waktunya masih dirahasiakan, kan gitu ya. Kiamat ditanya, kapan kiamat? Dihitung kapan kiamat, ya terlalu berharap kiamat sisan lah, kesuwen urip kayak gini ya. Nah, ini biasanya keluar dari orang yang stres mikir hutang. Karena mungkin dia merasa kehidupannya ya sempit rezekinya, bingung, punya banyak masalah, yang dia pikirkan biarlah segera kiamat. Dan muncul suasana seperti ini dari perasaan mereka yang tadi ya, merasa bahasanya hidup di dunia ini susah. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, perang dunia terjadi beberapa kali ya. Ada perang dunia 1, perang dunia 2. Dulu sebagian orang itu sudah menyangka sebentar lagi Dajjal muncul. Ternyata perang dunia 1 selesai, gak ada apa-apa. Muncul kejadian perang dunia 2. Orang juga menyangka, karena ribut seluruh dunia ya. Orang menyangka, sebentar lagi Imam Mahdi akan muncul. Ternyata gak ada apa-apa. Sampai sekarang, kehidupan normal. Ketika Suriah bergejolak, kemudian ada perang di Yaman, perang di berbagai macam titik-titik yang ada di Timur Tengah. Banyak orang yang menyangka, kayaknya sebentar lagi Dajjal akan muncul, Imam Mahdi akan muncul. Banyak orang mengkaitkan realita dengan kiamat. Kiamat pasti terjadi, enggak perlu ditunggu. Dan orang yang sering bertanya-tanya tentang kiamat itu orang kafir. Dalam Al-Quran Allah ceritakan orang kafir sering. Kapan kiamat? Mana janjinya katanya ada kiamat? Ngapain ditunggu? Ngapain diperhitungkan? Atau ngapain dihitung? Karena pasti terjadi. Yang penting adalah apa yang perlu kita persiapkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau kita terbangun tengah malam, harus wudu lagi sebelum melanjutkan tidur. Misal terbangun karena mimpi buruk, dianjurkan untuk wudu. Kemudian kalau mau melanjutkan tidur, silahkan melanjutkan tidur. Nabi SAW menganjurkan, man ta'ara minal layli faqal, siapa yang terbangun di malam hari lalu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah, maka dosanya akan diampuni. Dan kalau dia berwudu kemudian sholat, maka sholatnya akan diterima. Hadis riwayat Bukhari. Apakah kalau kita bangun kesiangan jam 5 pagi dan ketinggalan sholat jamaah di masjid, masih bisakah kita melakukan sholat qobliyah subuh dan lanjut sholat subuh di rumah? Kalau di masjid sudah selesai jamaah, maka Anda berarti bisa mengatur waktu sholat sendiri. Tapi kalau di subuh masih ada sholat jamaah, Anda masih mendengarkan suara imam atau baru saja terdengar qomat sehingga masih memungkinkan untuk dikejar, maka jangan melakukan qobliyah subuh. Kejar sedapatnya sholat subuh. Nah, tapi biasanya malu. Nah, izin ke diarani karipan ya. Nah, orang kalau telat sholat subuh itu biasanya malu. Betul Pak ya? Terutama bagi mereka yang terbiasa datang di awal waktu. Muncul kebanggaan bagi seorang manusia muslim ketika dia bisa sholat subuh di shof pertama. Bangga dia, alhamdulillah sudah melaksanakan sholat subuh di shof pertama, tidak ketinggalan. Tapi mereka yang datang telat, masuk masjid sudah bubar, malu. Oh, kayak tangi mas ya. Biasanya muncul perasaan malu. Tapi gak perlu malu, insya Allah Anda tetap mendapatkan pahala. Ada pertanyaan tentang mati suri, kemarin sudah kita bahas kalau enggak salah ya. Sudah belum? Mati suri, sudah ya? Belum. Oh, berarti tidak di sini ya. Ketika kita masbuk atau sedang sholat sunnah, lalu ada orang yang menepuk bagaimana cara yang syar'i untuk menolak jadi imam. Nggih. Senes wedal mawon. Baik, Anda tidak perlu menolak ya. Karena posisi Anda tidak perlu menggantikan niat jadi imam. Sudah lanjutkan sholat saja. Begitu kita sholat sunnah, ternyata ada orang yang menepuk, ya sudah lanjutkan sholat. Dia mau jadi makmum dan tidak jadi makmum, terserah dia. Pokoknya kita lanjutkan sholat kita. Sehingga tidak perlu ada penolakan. Dan tidak perlu mengubah keras dan pelannya bacaan. Misalnya ba'diyah maghrib, lalu ada orang yang menepuk, kita akan yakin orang ini menepuk untuk jadi makmum sholat maghrib, bukan duhur atau asar kan? Oh, ini ada orang mau sholat jadi makmum saya sholat duhur, gak mungkin ya, karena waktunya maghrib. Berarti saya imam sholat maghrib karena makmum saya sholat maghrib. Seperti ini tidak perlu terjadi penyesuaian niat. Meskipun ulama khilaf apakah boleh orang sholat wajib dengan imam sholat sunnah, ada yang mengatakan batal dan ada yang mengatakan sah. Khilaf dalam masalah ini. Jumhur mengatakan batal, enggak boleh. Dan sebagian ulama syafi'iyah membolehkan. Boleh beda niat antara imam dan makmum. Dan yang benar hukumnya boleh. Berdasarkan banyak riwayat di mana sebagian sahabat sholat yang kedua kalinya setelah mereka jamaah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terus pulang lalu ngimami lagi di kampungnya, di masjid kampungnya. Padahal sholat yang kedua ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Sholat yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Berarti imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Dan itu terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa pengingkaran dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lo kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gak ngerti karena dia sudah pulang kampung. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gak ngerti kan Allah tahu. Dan kalau Allah tahu di zaman wahyu pasti Allah akan ingatkan nabinya. Maka ketidaktahuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas perbuatan yang dilakukan oleh sahabat di zaman Nabi, dan itu perbuatan yang umum terjadi, bisa dijadikan sebagai dalil bahasanya Nabi setuju meskipun Nabi enggak tahu. Itu hebatnya di zaman itu ya. Makanya Jabir bin Abdullah pernah mengatakan, "Kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil." Kami dulu melakukan azl di masa Al-Qur'an masih turun. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu enggak ketika sahabat ini melakukan azl? Mustahil. Beliau tidak ikut hadir dalam acara. Tapi mereka mengatakan Quran masih turun di masa Quran turun. Berarti meskipun Nabi SAW tidak tahu, tapi Allah tahu. Dan ketika Allah tahu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengingatkan ketika ada penyimpangan sesuatu yang keliru. Nah, sehingga Anda tidak perlu membatalkan, tidak perlu menolak, lanjutkan saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah tidak mengapa kita terus menerus sholat di belakang imam yang bacaannya belum fasih, jika kesalahannya tidak sampai membatalkan atau tidak sampai mengubah makna untuk Fatihah ya, untuk Fatihah. Karena kesalahan ada yang di Fatihah, ada yang di selain Fatihah. Kalau kesalahan di Fatihahnya tidak sampai mengubah makna, ini diistilahkan oleh para ulama dengan lahan khafi. Lahnun khafi. Lahnun khafi tidak membatalkan bacaan ya. Sehingga Fatihah dia tetap tetap menjadi Fatihah yang sah dan salatnya salat yang sah. Tapi kalau kesalahannya mengubah makna disebut dengan lahnun jali. Kalau lahnun jali maka ini membatalkan salat. Dan makmum berkewajiban untuk mufarokoh, meninggalkan imam. Dikabarkan bahwasanya bahan bakar neraka adalah batu dan manusia. Bagaimana penjelasannya bahwasanya manusia bisa jadi bahan bakar neraka? Pertama, kita imani hal ini karena ini Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Wattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijar." Takutlah kepada neraka yang wakudnya, bahan bakarnya adalah manusia dan api. Manusia dan batu. Terus bagaimana bentuk bahan bakar neraka manusia dan batu? Kalau menurut pemahaman kita, bahan bakar itu habis setelah dibakar, ya. Setelah dibakar jadi apa? Jadi awu, ya. Jadi abu. Maka bahan bakar neraka mereka setelah dibakar ya rusak. Tapi kemudian diperbaiki lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya orang yang sudah dikubur digali lagi karena ada beberapa alasan. Terkejut jenazah itu dalam posisi duduk dan mukanya hitam legam tak karuan, seperti gosong terbakar dan seperti habis dipukuli. Apakah ini termasuk azab kubur yang diperlihatkan oleh Allah kepada manusia? Bisa jadi, sebagaimana kaidah yang tadi kita sampaikan, terkadang Allah Subhanahu wa taala menampakkan sebagian hal yang gaib kepada manusia. Ya, meskipun dia bukan nabi. Nah, ketika orang itu cerita, apakah kita perlu percaya? Ya, bisa jadi itu jujur, benar, dan bisa jadi itu meragukan. Maka tidak kita percaya 100% dan tidak kita dustakan 100%. Itu insya Allah sikap yang lebih adil dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.